Saat janji terakan mabuk, mabuk lagi. Tolong kau percaya satu kali. Jarang-jarang saniat begini. See you sama koi, oke baby. Sakawan, kasihan. Jangan ajak salah lagi. Sama itu asu marah, marah. Nanti sama. Pakai gaya telan mandarin. Kau tangkap basah pas mata warna merah. Mau menyekal juga tak bisa, sutra bisa. Dapat seret pulang auto jadi orang belakang. Mata kaca minta maaf jadi satrakan pulang. Sapun dia baik, mungkin ini yang terbaik. Sama tua lebih baik, wangi virotra menarik. Tak lagi, bakat yang dulu saja huri tak bisa jalani. Jangan salah sangka kawan bukan mau hindari. Tak bisa pegang gelas itu saat sudah janji. Dan sekarang kawan kam sob ajak-ajak saya lagi. No okay, kawan kam dengar, kode jarak jauh angkat gelas kan sang antar. Saat tak bisa lagi mau melawan atau langgar. Bukannya takut tapi sama itu ancam awas dapat bakar. Saat janji terakan mabuk. Teriak.